بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الشيخ محمد بن عبد الوهاب menyebutkan di dalam perkara yang wajib untuk diketahui setiap muslim dan muslimah pada hal yang ketiga, beliau mengatakan anna man ata'a ar-rasul wa wahada Allah la yajuz lahu muwalad man hadda Allah wa rasulah. Barang siapa yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diperbolehkan bagi dia untuk mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kana aqraba qarib, walaupun dia adalah orang yang paling dekat dengan kita. Sampai di sini kajian yang sebelumnya. Kemudian merupakan kebiasaan Syekh menyebutkan suatu hal, beliau akan lanjutkan dengan penyebutan dalil. Nah, di sini Syekh menyebutkan ayat yang terdapat dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-22. Allah Subhanahu wa taala menegaskan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalian tidak akan mendapati suatu kaum mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir. Yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Kalian tidak akan mendapati suatu kaum yang mereka betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian mereka mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Ini bukan sifatnya kaum mukminin. Kalian tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan mereka saling kasih sayang dengan orang-orang yang menentang, mengingkari Allah dan Rasul-Nya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, walaupun itu adalah bapak-bapak mereka ataupun anak-anak mereka ataupun saudara-saudara mereka ataupun keluarga-keluarganya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka adalah orang-orang yang telah ditanamkan keimanan dalam hati-hatinya. Wa ayyadahum bi ruhim minhu. Dan telah Allah subhanahu wa yudkhiluhum jannat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawah surga tersebut sungai-sungai. Khalidina fiha, dan kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka adalah golongan-golongannya Allah. Ala inna hizballah humul muflihun. Ketahuilah bahwasanya hizibnya Allah adalah golongan-golongan yang beruntung. Ini ayat yang disebutkan oleh Syekh Khalilan atas perkara yang ketiga. Ikhwani hafizakumullah, ini merupakan ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pendalilan atas perkara yang ketiga. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Anda tidak akan mendapati suatu kaum yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian mereka saling kasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Dari ayat kalimat yang pertama ini, ikhwani afidhakumullah, menunjukkan kepada kita sebagai dalil bahwasanya cinta kepada orang kafir ini merupakan penafian keimanan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Kalau betul imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan mencintai orang-orang kafir. Oleh sebab itu, dari ayat ini menunjukkan bahwasanya mahabbatul kafir tunafi ma'al imani billah wal yawmil akhir. Berseberangan, menafikan iman kepada Allah dan hari akhir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuh-musuhku dan musuh-musuh kalian sebagai awliya, teman setia, teman sejati, memberikan kasih sayang. Karena musuhnya Allah subhanahu wa ta'ala, musuhnya kaum mukminin. Sepantasnya untuk berlepas diri, antipati. Tulquna ilaihim bil mawaddah, kemudian kalian saling memberikan kasih sayang. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an. Ini kalimat yang pertama. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallahu wa rasulahu. Kalian tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan mereka saling kasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah, menentang tauhid, menentang al-haq dan menentang rasul. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka yang menentang tersebut adalah ayah-ayah kita. Walaupun yang menentang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya adalah bapak-bapak, abah-abah kami. Abah-abah mereka. Karena perkaranya agama. Dan ini dilakukan oleh Ibrahim. Ini merupakan jalannya para anbiya, diantaranya Ibrahim kepada ayahnya Azar. Ibrahim berlepas diri. Kepada siapa? Bapaknya sendiri yang paling dekat dengan Ibrahim. Kenapa? Karena menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَا كَانَ إِسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا أَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّهِ. Permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas ayahnya Azar tidak lain hanyalah karena janji yang telah diikrarkan Ibrahim kepada bapaknya. Ibrahim telah berjanji dulu kepada bapaknya untuk diberikan ampunan. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, tapi setelah jelas bagi Ibrahim, setelah nampak bagi Ibrahim bahwasanya sang ayah adalah musuhnya Allah. Sang ayah adalah aduwullah, penentang Allah. Tabarra'a min. Ibrahim pun langsung berbara'ah. Ibrahim pun langsung berlepas diri. Ibrahim pun langsung antipati kepada siapa? Bapaknya, orang yang paling dekat dari sisi nasab. Inna Ibrahim ala Allahun halim. Padahal Ibrahim ini adalah orang yang paling lembut dan sangat penyantun. Tapi masalahnya agama. Masalahnya din. Masalahnya al-wala wal-bara'. Dan ini merupakan millatun Ibrahim. Millatu Ibrahim ini jalannya Nabi Ibrahim. Berlepas diri, bara'ah, antipati dari sang ayah. Orang yang paling dekat dengan beliau. Ketika apa? Ketika telah nampak bahwasanya sang ayah menentang kepada Allah dan Rasul. Tidak ada basa-basi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau kanu aba'ahum, walaupun itu ayah-ayah mereka, au abna'ahum, atau bahkan anak-anaknya. Kita teringat dengan kisahnya Nabi Nuh. Anaknya tidak mau beriman. Sang istri tidak mau beriman. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala azab. Siapa anaknya Nabi? Siapa istrinya Nabi? Jadi enggak ada di dalam perkara agama ini dengan menggunakan perasaan, kecenderungan hati, dorongan jiwa, enggak ada. Kalau enggak hak, maka itu batil. Kalau enggak batil, maka itu hak. kalau tidak bersama Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul, berarti mereka menentang kepada Allah dan Rasul. Kemudian Allah berfirman, walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, bahkan kalaupun mereka saudara-saudaranya, bahkan keluarganya sekali. Ikhwani afidhakumullah, disebutkan oleh Ibnu Katsir dan Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, bahwasanya ayat ini yang kita baca barusan, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan begitu pula Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, bahwasanya ayat ini turun ketika kisah Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah. Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah turun ke peperangan Badar. Dalam riwayat yang lain di peperangan Uhud. Dan pada saat itu abahnya, ayahnya Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah, yaitu yang bernama Jarrah, bersama di safnya kaum musyriki. Dan ketika sang ayah turun ke medan perang Badar, memang sengaja mengincar anaknya untuk dibunuh. Karena anaknya bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Karena anaknya sudah masuk Islam. Karena anaknya sudah bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan taat kepada Nabi. Sang ayah turun ke peperangan Badar, dalam riwayat yang lain ke peperangan Uhud untuk mengincar sang anak. Untuk dibunuh. Disebutkan dalam riwayat tersebut, faqatalahu Abu Ubaidah wa lam yunkir dzalika an-nabi alaihi salatu wasalam, bertemu dengan ayahnya langsung dibunuh oleh Abu Ubaidah karena di dalam kancah peperangan, karena posisi saat ini antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin, ayah di hadapan mata dan sang ayah pun ingin membunuh anak, maka Abu Ubaidah pun membunuh sang ayah. Karena kenapa? Menentang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sang ayah dalam keadaan kafir. Dan Nabi alaihi salatu wasalam tidak mengingkari akan hal ini. Karena kenapa? Membenci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan membenci apa-apa yang dibenci Allah subhanahu wa ta'ala. Al-bughdu fillah. Wal-adawa fillahi walillah. Permusuhan karena Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurtubi bahwasanya ayat ini turun mengenai kisahnya Abu Ubaidah Amr ibn Jarrah ketika membunuh sang ayah di peperangan Badar. Ikhwani hafizakumullah. Setelah ayat yang kita bacakan, permasalahan yang ketiga ini berkaitan dengan adawatul kufar, permusuhan kita kepada orang-orang kafir. Di sini ikhwani afidhakumullah perlu diketahui bahwasanya kebencian kita kepada orang-orang kufar tentunya tidak menjadikan kita memboikot mereka. Tidak menjadikan kita memutus segala jalan dengan orang-orang kafir, terlebih lagi di dalam perkara-perkara dunia. Karena di dalam Islam ini dikecualikan beberapa hal. Memang kita diperintahkan untuk membenci orang-orang kufar, tapi di dalam beberapa hal tidak mengapa bagi kita untuk menjalin jalan dengan orang-orang kufar, baik dari kalangan Yahud dan Nasara ataupun musyrikin secara keumuman. Di antara buktinya ada 8 hal. Yang pertama, perlu diketahui pertentangan dan kebencian kita kepada orang-orang kufar tetap bagi kaum muslimin diwajibkan untuk berdakwah kepada mereka agar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Memang kita diperintahkan untuk membenci, pertentangan, memusuhi mereka. Tapi tidak menjadikan kita untuk memutus dakwah kepada orang-orang kufar. Dan tidak meninggalkan itu. Karena bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mereka hidayah. Hadis Ali bin Abi Thalib, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La in yahdiyaka Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am." Wahai Ali, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang disebabkan karena engkau, maka ganjarannya lebih baik daripada unta merah. Unta merah merupakan kendaraannya para raja. Kendaraan yang mahal. Lebih baik maksudnya daripada dunia dan seisi. Dan begitu pula Nabi SAW dahulu mengirim Mu'ad ke negeri Yaman. Dan negeri Yaman pada saat itu ahlul kitab. Di bagian utaranya dipenuhi dengan orang-orang Yahudi. Di bagian selatan dipenuhi dengan orang-orang Nasar. Tapi tidak menghalangi Nabi SAW untuk berdakwah kepada mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwani afidhakumullah. La mani' min mukafa'atihim 'ala al-ihsan. Tidak ada masalah, tidak menghalangi bagi kita untuk memberikan imbalan dengan kebaikan atas perbuatan mereka yang baik. Jadi kalau ada orang-orang kufar berbuat baik kepada kita, enggak ada masalah. Dan kita untuk membalas kebaikan itu dengan kebaikan. Terlebih lagi apabila tentunya berbuat baik kepada kaum muslimin. Dan ini ada dalilnya bahkan di dalam Al-Quran. Disebutkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang. Ini jelas ayatnya. Allah tidak melarang untuk berbuat baik terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu. Tidak menyerang kita. Bukan kafir harbi. Bukan di kancah pertempuran. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang bagi kalian untuk berbuat baik terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu. Dan tidak mengeluarkan engkau dari negerimu, dari rumahmu. Agar kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada hamba-hamba yang berbuat adil. Mereka berbuat baik, enggak ada masalah. Kita balas juga dengan kebaikan. Ini perkara yang kedua. Dibolehkan dalam Al-Quran. Jangan kemudian kita seperti kaum khawarij yang berlebih-lebihan di dalam perkara ini. Sebagaimana perkataan Abdullah ibn Azzam yang mengatakan bahwasanya negeri Islam ini cuma Afghanistan saja. Nah, selain Afghanistan negeri kafir, berarti apa? Kalau negeri kafir boleh diserang. Kalau negeri kafir berarti boleh dikucurkan darahnya. Kalau negeri kafir berarti boleh untuk dibunuh. Sehingga apa? Mereka mengkafirkan semua negara-negara yang ada. Selain Afghanistan, maka negara kufar, hanya Afghanistan saja. Sehingga mereka mewajibkan kaum muslimin itu hijrah. Yang enggak hijrah kafir, yang enggak mengkafirkan mereka maka kafir. Ini merupakan pemahaman yang keliru, salah fatal, ghulu. Pemahaman yang ifrat. Melampaui batas. Ini Abdullah Azzam yang kemudian ditelurkan dan diajarkan kepada murid dia yang menjadi gembong teroris internasional Usama bin Laden. Mengatakan semua kafir yang ada di muka bumi ini wajib untuk dibunuh, kata Usama bin Laden. Walaupun itu tetangga kamu. Ini pemahaman khawarij, pemahaman ekstrim, pemahaman radikal. Pemahaman teror yang Islam berlepas diri dari mereka. Buktinya dalam ayat ini jelas. Tidak dilarang kita berbuat baik kepada mereka. Begitu pula Ayman al-Bawahiri yang mengkafirkan negeri Saudi. Kalau negeri Saudi dikafirkan, yang di sana menegakkan syariat Islam, orang mencuri dipancung tangannya, atau diputus, atau dipotong tangannya. Kemudian pria dan wanita yang berzina mereka dirajam atau dicambuk. Orang-orang yang minum khamer tidak bisa bebas. Orang yang membunuh maka dibunuh. Qisas ditegakkan secara keumuman. Dikatakan sebagai negara kafir. Maka apa yang tersisa, ikhwan ya hafizakumullah? Ini perkara yang kedua. Kemudian perkara yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, al-walid al-kafir yajib ala waladihi al-muslim an yabirrahu. Perkara yang ketiga, kalau ada anak muslim, bapaknya kafir, maka tetap wajib bagi anak tersebut untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Ini Islam mengajarkan seperti ini. Memang kita membenci orang-orang kufar, tapi untuk kedua orang tua tetap diperintahkan kita untuk berbuat baik. Dengan syarat apa? Jangan ditaati ketika mengajak kepada kekufuran. Berbuat baik tetap wajib bagi seorang anak kepada ibunya walaupun kafir. Seorang anak kepada bapaknya walaupun kafir. Tapi untuk tidak, tapi untuk taat kepada kekufuran maupun kesyirikan, maka katakan tidak. Dalilnya apa? Dalam Al-Quran disebutkan. Dalam surat Luqman ayat 14-15. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَوَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. Kita telah berwasiat kepada umat manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ayah dan ibu, umi dan abah. Hamalathu ummuhu wahnan, ibu hamil. Ketika kita di dalam kandungannya, ibu dalam keadaan lemah dan terus melemah. Semakin bertambahnya bulan, semakin besar ujiannya. Seorang ibu ketika dalam keadaan hamil, mengandung sang bayi. Wa fisaluhu fi amain, tidak hanya itu, setelah melahirkan anaknya disapi, anaknya disusui selama 2 tahun, masya Allah. Ini pengorbanan yang besar walaupun mereka kufar. An ashkura li waliwalidayk, hendaknya kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, dan kepada akulah kalian akan kembali, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan pada ayat yang ke-15, wa in jahadaka ala an tusyrik ma laysa laka bihi ilmun. Kalau mereka memaksa, kalau ayah dan ibu memaksa kalian untuk berbuat syirik, menyekutukan Allah, memaksa menyembah salib, memaksa menyembah Isa, memaksa menyembah Musa, memaksa menyembah Uzair dari kalangan Yahud, فَلَا تُطِعْهُمَا, jangan kalian ikuti mereka. Berbuat baik perkaranya sendiri, ketaatan kepada kesyirikan perkaranya sendiri. Tidak boleh kita taat kepada kesyirikan dan kekufuran. وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, dan pergauli di dunia kedua orang tua kalian dengan cara yang baik, yang sopan. وَاتَّبِعِ السَّبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, dan ikuti jalannya orang-orang yang kembali kepada. Nah, di sini ikhwani afirullah, kita diperintahkan untuk berbuat baik walaupun mereka kufar. Karena kenapa? Orang tua punya hak. Orang tua punya hak. Dan hak tersebut wajib untuk kita tunaikan. Dan di sini ikhwani afirullah, kita tidak cinta kepada mereka dengan kecintaan qalbi. La nuhibbuhu mahabbatan qalbiyyah. Kita tidak cinta kepada mereka dengan kecintaan hati. Nah, enggak boleh. Cinta kepada orang-orang kufar. Mereka ayah dan ibu, na'am, berbuat baik, na'am, kecintaan tidak. Bal tukafi'uhu ala tarbiyatihi. Kalian balas. Nah, anggap itu merupakan balasan karena orang tua sudah mendidik kita. Menyekolahkan kita, memberikan tarbiyah, maka mereka mendapatkan hak atas balasan tersebut dengan perbuatan baik. Nah, di dalam Sahih Bukhari, Asma binti Abi Bakar memiliki ibu yang masih dalam keadaan musyrikah pada saat itu. Di kota Makkah, Asma di kota Madinah. Dapat kabar sang ibu, ini namanya orang tua, kangen kepada anaknya. Mengirimkan kabar bahwa sang ibu sedang berjalan saat dari kota Makkah menuju Madinah, ingin menjenguk putrinya, Asma. Mendengar kabar tersebut, Asma bingung mendatangi Nabi SAW, minta fatwa. Ya Rasulullah, inna ummi qadimat wa hiya raghibah. Wahai Rasulullah, ibuku ini saat ini berangkat, berjalan, ingin mendatangi aku. Afa asiluha, apakah boleh bagi aku untuk menyambung tali silaturahmi kepada dia? Apa jawaban Nabi SAW? Tidak, jangan, orang-orang kafir harus dibunuh. Tidak, seperti itu manhajnya Nabi SAW. Sabda Nabi, siliha, sambung tali silaturahmi dengan ibu. Padahal siapa Asma? Asma ini istrinya Zubair, yang pada saat itu merupakan rajul daulah, termasuk sahabat yang dekat dengan Nabi SAW. Nah, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menyambung tali silaturahmi. Padahal siapa? Suami Asma. Suami Asma adalah Zubair ibn al-Awwam. Termasuk orang yang paling dekat dengan Nabi SAW. Yang tahu sekali atas pemerintahan Rasulullah di kota Madinah. Nah, dan yang datang saat ini ibunya Asma, seorang musyrikah. Yang akan masuk ke rumahnya Zubair, tapi tidak menghalangi itu semua. Tetap disambut, tetap datang ke rumahnya. Nah, dan siapa Asma? Putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Orang kedua yang paling dekat dengan Nabi SAW. Dan tidak menghalangi bagi Asma untuk berbuat baik kepada ibunya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ikhwani afidhakumullah, tabadul at-tijarah ma'ahum. Diperbolehkan bagi kita untuk barter, pertukaran, perdagangan, jual beli dengan orang-orang kufar. Tidak ada masalah. Bai'u syira. Yang kita impor barang yang dari negeri dari yang datang dari kaum musyrikin atau ahlul kitab dari kalangan Yahud dan Nasara, bisa jadi mungkin kita beli senjata dari mereka, mengimpor senjata sebuah negeri. Dan Nabi alaihi salatu wasallam dahulu bermuamalah dengan orang-orang kufar. Di antaranya Nabi alaihi salatu wasallam bermuamalah dengan ahlul Khaibar, yang mana mereka mayoritas adalah Yahud. Ahlu Khaybar, mereka adalah kaum Yahud. Kerjasama dengan Nabi SAW. Agar supaya orang-orang Yahud bercocok tanam di tanah yang menjadi sebagiannya hak kaum muslimin. Kerjasama dengan orang-orang Yahud, diperintahkan mereka untuk bercocok tanam. Diperintahkan mereka untuk bertani di tanahnya kaum muslimin. Dan ini tidak masuk dalam perkara al-muwala wal-mahabbah. Akan tetapi ini merupakan tabadul masalah, saling bertukar, naam, saling barter di dalam maslahat-maslahat tertentu. Dan begitu pula Nabi SAW. Beliau sampai menggadaikan baju besinya, rahana dir'ahu indal Yahud. Kepada siapa? Kepada orang Yahudi. Karena Nabi tidak memiliki bahan makanan dalam rumahnya. Padahal para sahabat banyak. Tapi Nabi SAW datang kepada seorang Yahudi, digadaikan baju besinya, baju yang dipergunakan untuk jihad fi sabilillah. Digadaikan kepada orang Yahudi dengan imbalan 60 sa'. Satu sa' itu 4 cakupan. 4 cakupan. 6 kali 4, 240 cakupan. Yani 60 sa' gandum. Situna sa'an min syair, 60 sa' gandum. Yang kemudian beliau bawa dan diberikan kepada keluarganya. Bahkan sampai meninggal Nabi SAW, wazir'uhu marhun. Masih belum bisa ditebus. Maksudnya apa? Ketika Nabi wafat, baju besinya masih berada di tangannya seorang Yahudi. Berarti apa? Boleh bermuamalah dengan mereka. Nah, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan bagi kaum muslimin untuk menikah kepada perempuan ahlul kitab, baik dari kalangan Nasrani atau Yahudi. Sekali lagi, boleh bagi seorang muslim laki-laki menikah dengan wanita ahlul kitab, tentunya dengan syarat an yakuna afifat, dengan syarat wanita-wanita tersebut harus perempuan-perempuan yang menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, wanita-wanita yang bersih dan suci, dari perbuatan zina. Ini diperbolehkan, bahkan disebutkan dalam Al-Quran perkara ini. Kemudian juga yang keenam, abahallahu lana ta'amahum, Allah membolehkan kepada kita makanan-makanan mereka ahlul kitab, dan diperbolehkan bagi kita untuk menyantap makanannya. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, ikhwani afidhakumullah, al-ihsan ilal jiran, diperintahkan bagi kita untuk berbuat baik kepada tetangga, walaupun tetangga tersebut Yahudi, walaupun tetangga tersebut Nasrani, walaupun tetangga tersebut musyrik. Kenapa? Mereka mendapatkan hakul jiran, mereka mendapatkan hak tetangga. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu." Malaikat Jibril terus memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai karena sakingnya banyaknya wasiat ini, sampai-sampai mengira jangan-jangan sebentar lagi tetangga akan mewarisi dari tetangganya. Karena kenapa? Saking banyaknya wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. Dan di sini sifatnya umum. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, la yajuz zulmuhum, tidak diperbolehkan kita untuk menzalimi mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 8, wa la yajrimannakum syana'anu qawmin ala an la ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan karena kebencianmu kepada suatu kaum mendorong kamu untuk tidak bisa berlaku adil. Kebencian kepada suatu kaum membuat kalian tidak bisa berbuat adil. I'dilu, berbuat adillah kalian. Huwa aqrabu littaqwa, karena keadilan itu lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas ketakwaan. Dan Nabi alaihi salatu wasalam di beberapa hadis melarang bagi kita untuk berbuat zalim kepada orang-orang kafir yang mereka dalam keadaan mu'ahad, kafir yang memiliki perjanjian damai di negeri muslim, atau kafir musta'man, kafir yang masuk ke sebuah negeri dengan adanya perjanjian visa, izin tinggal, residen. Ini mereka wajib untuk dilindungi, gak bisa ditumpas darahnya. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang mu'ahid, kafir yang datang ke negeri muslim dengan perjanjian damai, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu sudah bisa dicium sejak perjalanan sekian dan sekian tahun. Kenapa ikhwani afidhakumullah? Karena Islam agama yang amat sangat indah, melarang bagi kita untuk berbuat berbagai macam kezaliman kepada orang-orang kufar, terlebih lagi kepada kaum muslimin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Ila huna walhamdulillah. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Bisa satu soal? Nah, fadhal. Mengenai apa? Dibenarkan bagi kita untuk menikah dengan wanita ahlul kitab, dan juga boleh bagi kita untuk memakan sembelihan ahlul kitab. Apakah itu ada rinciannya, Ustaz? Karena di Malaysia, contoh, kalau di Malaysia ada dari kalangan orang-orang Cina yang beragama Kristen. Apakah mereka itu tergolong dalam artian wanita tersebut Nasrani? Iya. Karena di sini ramai orang-orang Cina yang tukar ke agama Kristen Nasrani. Jadi apakah mereka tergolong sebagai ahlu kitab? Bolehkah kita menikah dengan mereka ataupun bolehkah kita makan dari sembelihan mereka? Yang jelas, ikhwani afidhakumullah, syarat-syarat yang sudah diakui di dalam nikah ahlu kitab, Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan dalam surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini telah dihalalkan bagi kalian perkara-perkara yang baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum. Dan makanan bagi ahlul kitab, orang-orang yang diberikan Alkitab, yaitu Yahud wa Nasara, halul lakum. Halal bagi kalian. Wa ta'amukum halul lahum. Dan makanan kalian halal bagi mereka. Sekali lagi, ahlul kitab, Yahud wa Nasara. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Dan wanita-wanita yang suci dari kalangan mukmina dan wanita-wanita yang suci dari kalangan ahlul kitab. Ini syaratnya Taufik. Bahwasanya wanita yang boleh untuk kita nikahi ahlul kitab yang masih menjaga kehormatannya, yang masih menjaga kesuciannya, karena ayatnya jelas wal muhsanat min alladhina utul kitaba min qablikum. Disebutkan dalam ayat ini muhsanat artinya wanita-wanita yang suci dari kalangan kaum yang diberikan Alkitab. Nah, sehingga disyaratkan oleh para ulama wanita-wanita yang tidak pernah berzina, tidak punya selingkuhan, atau wanita dari kalangan ahlul kitab yang sudah bertaubat. Nah, ini baru diperbolehkan dan diberikan mahar kepada mereka. Dan diberikan mahar kepada mereka karena ayat tersebut ditutup idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihina wala muttakhidi akhdan. Yang diberikan kepada mereka ujur, yaitu upahnya, maksudnya di sini adalah mahar. Nah, maka disyaratkan oleh para ulama untuk bolehnya menikah dengan wanita kafirah, bahwasanya wanita tersebut muhsanah, afifah, menjaga kemaluannya, menjaga kesuciannya, dan tentunya dengan adanya mahar, dengan adanya wali, dan tidak ada syarat selain ini, yakni mahar, wali, kemudian saksi, dan sekali lagi wanita-wanita yang suci dan menjaga kemaluan. Nah, dan tentunya wallahu taala alam, Al-Qur'an sudah menjelaskan kepada kita seorang mukminah itu lebih baik daripada kafirah. Selagi kau mukminah banyak, kenapa jadi yang lain? Jazakallahu khairan. Nah, jelas suara Ana. Baik ya? Jelas, Ustaz. Cuma Ustaz, yang terkait sembelihan. Nah. Apa Ustaz? Yang terkait sembelihan ahli kitab itu contohnya kita sering membeli daging yang datang dari negara kufar, negara Nasara, contohnya dari Australia, itu apakah termasuk sembelihan yang bisa kita makan kalau tidak mempunyai tanda halal? Gimana Taufik? Suaranya putus-putus. Kita di sini sering, maksudnya mendapatkan daging sapi atau kambing yang datang daripada negara kufar seperti Australia dan yang lain. Negara-negara itu termasuk yang kita tahu sebagai negara Nasara. Apakah sembelihan mereka itu boleh kita makan tanpa kita ketahui secara detail cara mereka menyembelih? Nah, wallahu ta'ala alam Taufik, yang jelas syarat kita diperbolehkan untuk makan sembelihan orang-orang Yahud dan Nasara disebutkan sama para ulama dengan dua syarat. bolehnya kita makan sembelihan mereka dengan dua syarat. Yang pertama, sembelihan tersebut sebagaimana sembelihannya kaum muslimin. Maksudnya apa? Terputusnya hulqum, tenggorokan, al-miri. Al-miri ini jalurnya darah. Nah, ini syarat yang pertama. Ya, ini sesuai dengan sembelihannya muslim. Dalam artian darah dikucurkan di tempat yang benar. Karena orang-orang kufar banyak yang mereka membunuh dengan cara dicekik. Contohnya ini gak sah. Nah, atau dengan listrik. Mungkin perusahaan-perusahaan. Kita dulu ketika di Yaman kumpul dengan ikhwah salafiyin dari Perancis. Nah, itu mereka nyebutkan daging-daging ayam yang ada di pabrik-pabrik Perancis itu mati ayam-ayam tersebut dengan saluran listrik dalam satu waktu sekian ratus ayam itu meninggal. Ini nggak boleh, ini bangke termasuk. Karena bukan cara Islam seperti ini. Nah, atau ditenggelamkan di dalam air, taufik. Nah, dalam keadaan ayam tersebut hidup, semua ditenggelamkan dalam air dalam satu waktu, ini enggak sah. Nah, jangankan orang kufar, kaum muslimin saja kalau caranya seperti ini enggak sah, apalagi mereka. Jadi yang pertama harus sesuai dengan sembelihannya kaum muslim dengan mengucurkan darah di tempat yang benar. Kemudian syarat yang kedua, tidak disebutkan nama selain namanya Allah. Karena sebagian orang-orang Nasara, mereka menyembelih dengan nama Isa. Dengan nama Maryam. Nah, mereka meyakini Isa adalah Tuhan. Sebagian yang lain meyakini Isa adalah anaknya Allah. Sebagian lagi meyakini bahwasanya Maryam masuk dalam Trinitas. Mereka menyembelih kadang-kadang menggunakan nama selain Allah. Ini enggak boleh. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Jangan kalian makan segala sesuatu yang tidak disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain juga disebutkan, إِنَّمَا حَرَّمْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْحِنْزِيرَ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. Dalam surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala haramkan bagi kalian bangkai, darah, kemudian dagingnya babi, dan apa-apa yang disembelih dengan selain nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tidak diperbolehkan. Nah, kalau seandainya memang kita tidak tahu, Nabi SAW mengatakan, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang jelas. Kalau memang kita enggak tahu label halal, enggak tahu ini sembelihannya siapa, bisa jadi musyrik, bisa jadi Hindu, bisa jadi Buddha. Nah, maka kita tinggalkan. Kecuali kalau memang kita tahu yakin sekali. Nah, kita tahu yakin sekali bahwasanya sembelihan ini adalah sembelihannya kitabi. Maksudnya Yahud wa Nasara. Dan kita enggak tahu. Nah, kalau kita tahu Yahud atau Nasara tersebut menyembelih tidak menyebutkan nama Allah, maka enggak boleh. Atau qarinah. Qarinah ini apa ya istilahnya? Halo? Ya, dengar Ustaz. Nah, qarinah ini istilahnya keadaan mungkin yang bisa kita hukumi. Mereka mungkin tidak menyebutkan nama Allah, maka ditinggal. Tapi kalau kita memang mutlak, enggak tahu. Tapi kita yakin. Ini sembelihannya Yahud atau An-Nasara. Dan kita tidak mengetahui disembelih dengan nama Allah apa tidak. Para ulama mereka berfatwa boleh untuk dimakan. Dan kita menyebutkan Bismillah sebelum memakannya. Karena ada sebuah hadis, wallahu a'lam, seingat ana dalam Sahih Bukhari dari hadis Aisyah. Para sahabat mereka mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya suatu kaum datang kepada kami dengan daging. La nadri an adzakara smallah alaihi am la. Kita tidak tahu, wahai Rasulullah, apakah mereka menyebut nama Allah ataupun tidak. Maka Nabi SAW bersabda, Sammullaha alaihi wa kulu. Sebutlah nama Allah padanya dan makanlah. Ini kalau anda tidak salah dalam Sahih Bukhari. Dari hadis Aisyah wallahu ta'ala alam. Ini Taufik ketika, sekali lagi, ketika kita tahu. Itu sembelihannya Nasrani maupun Yahudi. Dan kita enggak ngerti menyebut nama Allah atau tidak. Nah, maka dengan hadis ini, sebelum makan kalian menyebutkan Bismillah dan makan. Nah, bahkan para ulama, wallahu ta'ala alam taufik, menganjurkan kepada kita untuk tidak berlebih-lebih kan, dalam artian tidak perlu kita tanya ini apa, apa namanya, disembelih pakai Bismillah atau tidak. Ini termasuk tanattu, yakni berlebih-lebihan dalam perkara agama. Kita dikasih orang Nasrani ataupun Yahudi dan kita enggak tahu disebutkan nama Allah atau tidak, enggak perlu kita tanya, ente sudah nyebutkan nama Allah, ya apa cara menyembelih? Ini enggak perlu. Karena ini termasuk tanattu dan ini merupakan fatwanya Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin. Nah, jadi ketika datang sesuai dengan sabda Nabi, makan dan sebelum dimakan sebutkan nama Allah. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakallah khair Ustaz. Iya, hafizakallah. InsyaAllah kita sambung di lain masa ya Ustaz. InsyaAllah, jazakallah khair Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.